Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wakafa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, senang sekali kalau kita akhirnya kembali bertemu melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini untuk sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'lawi. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan coba untuk membahas secara lebih mendalam keterangan ayat ke-46 dari surat Al-An'am yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in akhazallahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum man ilahun ghairullah yatikum bih unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu. Siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami berkali-kali memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kemudian mereka tetap berpaling juga. Masih berbicara tentang azabnya, ya, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan proses azab yang akan diturunkannya kepada para pelaku kemaksiatan dan kezaliman. Maka di dalam ayat ke-46 ini Allah memberikan satu gambaran yang lebih bisa dirasakan oleh seorang hamba ketika dia menyatakan, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran, penglihatan serta menutup hatimu. Ya, siapakah selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Ini satu keterangan yang cukup memberikan pengaruh yang besar ke dalam jiwa orang-orang yang bisa memahaminya dengan baik. Ketika Allah menggambarkan bagaimana azabnya yang begitu dahsyat kepada umat terdahulu di dalam keterangan ayat sebelumnya, bagaimana Allah membiarkan begitu saja orang-orang yang terlena di dalam kemaksiatan, terjebak ke dalam kemaksiatan mereka sehingga akhirnya baru kemudian dihancurkan secara tiba-tiba. Maka di dalam ayat ke-46 ini Allah berusaha untuk mengembalikan kesadaran kita dengan cara bagaimana kita bisa merasakan azabnya itu apabila, coba rasakan kata Allah, seandainya ia mengambil pendengaran kamu. Tiba-tiba ketika kita lagi enak-enak mendengar, hilang suara-suara yang ada di sekeliling kita. Apa yang akan terjadi? Mungkin pada saat itu kita akan menangis dan berteriak-teriak karena tidak mampu mendengar suara yang ada di sekitar kita, bahkan suara kita sendiri tidak mampu kita dengar. Coba bayangkan seandainya ini yang terjadi pada diri kita, ini yang terjadi pada diri Anda, apa yang akan terjadi? Seandainya Anda diperintahkan obat satu-satunya adalah dengan cara bersujud selama 10 jam agar pendengaran Anda kembali sedia kala, mungkin Anda akan melakukannya tanpa berpikir panjang. Wa absarakum, coba rasakan kalau ternyata azab itu dalam bentuk penglihatan. Lagi enak-enak melihat TV, tiba-tiba semuanya gelap. Jangankan untuk melihat TV yang ada di depan, untuk melihat tangan kita sendiri kita tidak mampu. Apa yang kita rasakan? Tentu kalau saat itu kita bisa menjerit, kita akan menjerit, kita akan berteriak sekuat-kuatnya sebagai rasa penolakan kita terhadap bala yang tiba-tiba datang kepada kita. Dan kalau ternyata ada yang mengatakan obatnya agar penglihatan kita itu bisa kembali, kita dapat melihat kembali itu dengan cara berjemur di luar selama 10 hari 10 malam, mungkin kita akan lakukan itu tanpa berpikir lebih panjang lagi. Jadi segala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu adalah nikmat Allah yang sangat besar. Kita mampu mendengar suara-suara di sekeliling kita. Kita mampu melihat apa yang ada di depan kita dan bahkan apa yang ada di sekeliling kita. Hati kita itu mampu merasa ketika melihat orang tersentuh, ketika melihat orang buta kita tersentuh, ketika melihat orang yang sedang sakit keras kita tersentuh. Itu semua adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata semua nikmat yang Allah berikan ini kita tidak tempatkan pada kebaikan, atau tidak kita usahakan untuk melakukan kebaikan dengan fasilitas yang ada ini, maka hati-hatilah, karena pada satu saat bisa saja Allah Subhanahu wa taala mencabut segala nikmatnya. Yang jelas, jangan menunggu kehancuran itu datang, akan tetapi bagaimana kita berusaha untuk melakukan apa yang Allah perintahkan selama hayat masih dikandung badan. Baiklah para pendengar rahimakumullah, prolog singkat ini akan dijabarkan secara lebih mendalam lagi oleh Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq. Silakan Ustaz. Ya. Firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 46 ini. Iya. Allah mulai berfirman, "Qul ara'aitum." Bukan begitu Ustaz ya? Heeh. Kalau secara jelasnya ara'aitum, apakah kamu melihat? Kan begitu kan? Iya. Seakan-akan Allah ingin memberikan gambaran ini seakan-akan di hadapan mata kita, kejadian tersebut. Maka Allah pakai firman Allah itu, "Qul ara'aitum." Gitu. Allah ingin tunjukkan betul-betul di hadapan mata kita. Begitu kan? Bagaimana Allah itu mengambil sebuah nikmat yang mana nikmat itu tidak ada dijual di pasaran, iya, untuk sebagai gantinya, kan begitu. Seperti sam'akum, pendengaran. Siapa yang bisa menciptakan pendengaran gara-gara Ustaz? Iya. Iya kan? Terus itu mata, siapa yang bisa? Ada enggak jual beli mata di Indonesia? Paling enggak ciptaan Tuhan juga yang dijual belikan, kan begitu. Iya. Nah, gitu. Setelah itu Allah tutup hati mereka. Setelah Allah tutup, Allah tanyakan kepada mereka, "Man ilahun ghairullah ya'tikum bih?" Siapa Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikan nikmat yang sudah Allah berikan kepadamu itu? Ah, begitu dia. Ini kan ayat seperti ini adalah ayat yang betul-betul menakutkan bagi kita, akan gitu. Sangat menakutkan bagi kita karena nikmat-nikmat yang Allah berikan ini tidak ada di, tidak ada manusia yang sanggup membuatnya. Iya. Jadi kira-kira saat pertanyaan, kenapalah Allah berikan contoh tentang nikmat sama aku, mu'absaraku, matamu, pendengaranmu, matamu itu, kalau Allah cabut itu, kenapa enggak nikmat yang lainnya disebutkan gitu? Iya, karena begini Ustaz, ini adalah nikmat yang semua orang memilikinya. Ya, yeah. Semua orang memilikinya. Mungkin cuma beberapa gelintir hitungan jari saja yang tidak memilikinya. Akan tetapi ini nikmat yang besar, tetapi seseorang terkadang menganggapnya nikmat yang biasa. Orang tahu begitu besar nikmat mata, ya, penglihatan, dia mampu melihat, dia mampu mendengar, dia mampu merasa. Ketika dia kehilangan nikmat itu, baru dia tahu begitu besar nikmat itu pada dirinya. Kalau misalnya masih sehat-sehat saja, tidak ada yang menganggap itu suatu nikmat yang sangat besar. Orang tahu betapa besar nikmat penglihatan itu kalau matanya sudah mulai rabun, sudah mulai pakai kacamata, harus beli kacamata sekian ratus ribu. Belum lagi nanti ngadapi gagangnya yang patah atau lensanya yang harus ditukar-tukar sebentar-sebentar begitu. Ketika dia telinganya masih bagus, dia tidak tahu itu besar. Tapi ketika mulai terganggu, masuk air saja, ada beberapa hari berdenging telinga tuh, nging-nging-nging, tak mampu mendengar, mulailah dia kebingungan. Oh, mak sedap betul nikmat mata nih. Ah, ini tadi. Jadi nikmat ini yang dimiliki hampir semua orang, katakanlah semua orang, ini satu nikmat yang sangat besar, tapi terkadang seseorang tidak merasakannya. Makanya Allah mencoba untuk menarik kesadaran kita kembali bahwa ternyata nikmat yang ada pada diri kita, ya, itu adalah satu nikmat yang sangat besar dari Allah, jauh lebih besar daripada uang ratusan juta rupiah. Coba ada berani nggak, ada yang berani menukarkan kedua matanya untuk uang 1 miliar? Oh, tunggu dulu, kalaupun ada, itu orang udah terdesak betul itu, entah mungkin udah tak makan, mungkinlah dia mau jual matanya, tapi itu pun saya kira tidak berani jual dua mata dengan harga 1 miliar. Ya, ada yang berani menukarkan pendengarannya dengan uang ratusan juta? Saya kira tidak ada. Jadi ini adalah nikmat yang ada pada diri kita, tapi terkadang kita kurang merasakan kebesaran nikmat, bahkan kita kurang mensyukurinya. Iya. Atau ada contoh lain begini, Ustaz. Iya. Ada Ustaz suruh orang ini Ustaz percayai. Heeh. Kan gitu. Diberikanlah modal sekian gitu. Tapi setelah diberikan modal begitu, dia malah menjelek-jelekkan Ustadz, memusuhi Ustadz. Kira-kira gimana pandangan Ustadz kalau orang seperti itu? Iya, geram lah kita. Geram, marah kita kan? Marah lah kita. Bahkan kalau dia perlu akan ditarik lagi modal yang sudah dikasihkan itu tadi kan. Inilah yang terjadi pada zaman sekarang ini. Artinya kesimpulan dari ayat ini, Allah berikan kita kuping, Allah berikan kita mata, Allah berikan kita lidah untuk berbicara. Tapi banyak orang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang diberikan itu. Bagaimana ini Ustaz kalau seperti ini? Sebetulnya kan malu kita kan. Artinya sudah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi toh banyak manusia mau malah melawan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Betul, betul, betul. Dengan fatwa-fatwa orang mengatakan yang misalnya ada yang mengatakan haji itu tidak wajib. Wajib mewajibkan kan itu bukan urusan kitanya. Kan begitu. Al-Qur'an sudah menjelaskan kan begitu. Pandai-pandainya itu. Iya, pandai-pandainya. Terus sekarang ini yang kita lihat di koran lagi Ustaz baru-baru belakangan ini, Safa dan Marwah itu akan digeser, dipindahkan. Begitu. Mana dipindahkan, ya? Dipindahkan ke Jabal Kubis, Kubis dengan Kororoh itu Ustaz. Jadi begitu berita di koran pada saat itu. Saya bilang kalau seandainya kan gitu, dipindahkan, maka kita harus merubah ayat Quran dalam surat Al-Baqarah itu Inna Safa wal Marwata, saya pikir. Karena enggak di Safa dan Marwah lagi, tapi Innal Kubis wal Qararah, kan gitu. Atau buat aja di Medan nih. Itu terjadi, Ustaz. Mau diumumkan itu, tapi enggak tahulah kita apa ini beritanya betul atau salah tanggap, enggak tahulah kita. Nah, begitulah. Kira-kira kadang-kadang contoh banyak sekali yang Allah sudah berikan nikmat kepada kita, tapi kita tidak mau melaksanakan. Saya kira ini bentuk dari sikap tidak tahu diri, begitu kan? Sama seperti begini, seorang anak yang sudah dikasih uang jajan sama orang tuanya untuk sekolah, dikasih SPP, tapi tiba-tiba ketika satu semester datang gurunya untuk minta sama orang tuanya di SPP. Apa enggak marah orang tuanya nih? Sudah dipercayanya anaknya tadi untuk bayar uang SPP, dikasih uang jajan setiap hari di sekolah kan. Tiba-tiba sang anak ini malah membuat orang tua malu, begitu. Jadi ini adalah bentuk dari sikap tidak tahu diri. Kalau di dunia saja, antara hubungan kita dengan masyarakat, kita paling tidak suka dengan orang yang tidak tahu diri. Sudah dipercaya tapi malah berkhianat, ya. Sudah dipercaya tapi malah tidak melakukan seperti yang diinginkan oleh orang yang mempercayai. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mempercayakan kepada kita seluruh nikmat yang Dia berikan. Tidak hanya dalam bentuk kelengkapan anggota tubuh, akan tetapi juga anak, keluarga, kesehatan dan sebagainya. Tapi ternyata malah manusia itu ya banyak yang melupakan Allah, sibuk kerja, saking sibuknya kerja, jangankan untuk salat, makan aja lupa deh. Coba, sibuk betul deh dengan pilkada ini, sholat pun bertinggalan, itu kan tak betul lagi dah. Ya, itulah yang terjadi. Artinya Allah berikan mata, penglihatan gitu kan, terus pendengaran, tapi digunakan untuk malah menantang Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Sekarang Allah katakan dalam Al-Quran ini apa? Kalau aku ambil mata mereka, pendengaran mereka, kira-kira siapa yang bisa mengembalikan nikmat itu? Kepada siapa? Ada Tuhanmu lagi? Kira-kira Allah bilang gitu kan? Ada Tuhanmu selain Allah dapat mengembalikan hal tersebut? Kalau dapat ya silahkan, kan begitu. Kalaupun bisa, tapi tidak bisa 100%. Katakanlah kalau gigi kita yang asli ini tanggal diganti dengan gigi di gigi palsu, itu nggak bisa 100%, Ustaz. Betul. Iya, nyucinya ya pun kadang harus hajab kita nyucinya, dibuka dulu, direndam dan sebagainya. Jadi ciptaan Allah itu tetap adalah yang terbaik. Jadi kita harus beriman kepada Allah betul-betul terhadap nikmat yang sudah Allah berikan pada kita ini. Iya, yang menarik lagi Ustaz bahwa ketika di keterangan akhir ayat ini Allah mengatakan unzur kaifa nusariful ayati summa hum yasdifun. Ketika berkali-kali kami perlihatkan tanda kebesaran kami. Jadi memang tanda kebesaran Allah itu bukan hanya sekali saja Allah perlihatkan, akan tetapi sudah berkali-kali. Sekali saja memperlihatkan tanda kekuasaannya kemudian Dia hukum hambanya ketika melakukan maksiat, tidak. Tapi Allah sudah membukakan berbagai pintu hidayah dan Allah sudah perlihatkan itu, akan tetapi ternyata sumahum yasdifun. Ya, berbagai ulama menafsirkan beragam penafsiran tentang yasdifun ini, akan tetapi makna, mereka bertemu dalam satu konteks makna, yaitu kata Yasdifun ini adalah orang-orang yang berpaling, tidak mau dan tetap tidak mau menangkap segala macam hidayah yang Allah berikan. Ya, untuk itu bagus sekali dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana, yaitu ketika Allah berfirman nusarriful ayati summa hum yasdifun. Yasdifun ini artinya orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala setelah Allah berkali-kali memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Ya, ya baiklah para pendengar rahimakumullah, menarik kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa sebenarnya ayat ke-46 ini memiliki kandungan makna yang begitu mendalam. Tapi pada intinya adalah bagaimana Allah berusaha mengembalikan kesadaran kita bahwa ternyata nikmat yang diberikannya kepada kita, penglihatan, pendengaran, sebagainya, itu adalah nikmat yang sangat besar yang tidak bisa tergantikan dengan apapun. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayahnya kepada kita. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa nak kita usir baca dulu tadi.